teko ning uripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuang ke ati tinggo kowe cahayu sing wis tak kemateni. Tahu ngerasa ke kape wis tak perjuang ke, namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kape salahku, buka hatiku sliramu, sejelas-jelas raiso nompo pengharapanku. Pancen kowe raiso nompo opo anani tak milih lungo wae. Pancen kowe raiso nom oh.